Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Wa an Anasin lan saking sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya Allah, anna Rasulullah seduhuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ikono sinten Rasulullah iku idha akala ing dalem nalikani dahar. Dahar itu makan, madang jadi sama. Iku idha akala ing dalem nalikani dahar sinten Rasulullah to'aman ing panganan. To'aman ing panganan. La'iqo mongko menjilati sinten Rasulullah. La'iqo mongko menjilati sinten Rasulullah. Asobi'ahu ing piro-piro jarini Rasulullah. Asobi'ahu ing piro-piro jarini Rasulullah asalasa kang telu. Tiga jari itu jempol, telunjuk, jari tengah. Ini. Jadi Kanjeng Nabi kalau setelah makan, itu menjilati tiga jari beliau. Jempol, telunjuk tengah. Karena Kanjeng Nabi makannya pakai tiga jarinya tengah. Nah, iya. Ben gak pate ake-ake, gitu. Kalau ya kondisional ya, gitu. Nanti kalau makannya daging ya gak mungkin kayak gini. Dikrokoti sama Rasulullah. Nek ngerokoti maksudnya keling ini, gitu. Kondisional ini. Kalau daging Rasulullah ngerokot, dikrokot itu langsung dicakot di tulangnya sekalian, dipegang, dicakot. Jelasnya gak mungkin megang pakai tiga jari. Iya kan? Karena megang tiga jari juga gampang lepas. Apalagi nek alot. Iya, gak kena-kena. Paham kan, Siti? Ini kondisional. Lihat makanannya. Paham ya? Nah, makan bubur kalau tiga jari ya orang kena-kena. Kalau sayur, nempondok tiga jari. Wah, ya kalah kalau kancane. Oh, modelnya balapan. Laika asrobiahu. Tiga jari ya. Ini kalau makan sendiri ya, ya kadang dipraktekkan ya. Kondisional, nanti kalau makanannya bisa dengan tiga jari, ya tiga jari. Misalnya makan kerupuk, nah ini bisa tiga jari ya. Kurma bisa tiga jari. Itu jelas kondisional. Tidak mungkin, Kanjeng Nabi terus demikian tidak mungkin. Ya. Karena ya itu tadi, kadang Kanjeng Nabi dahar apa daging dan langsung dicokot. Tidak mungkin kan begini kan. Dicokot itu dikerokot ini. Kala laiko asrobiahu. Kadang yang diberikan langsung apa? Kaki yang depan itu. Loh, masa megangnya gini? Ya kan enggak mungkin kan? Pasti dipegang begini. Kala kenapa Kanjeng Nabi kok menjilati itu? Mergane kita enggak tahu barokah itu ada di mana. Barokah itu yang sudah masuk ke perut atau yang masih tersisa di tangan kita. Nah ini, ya kan? Kita nggak tahu. Apa yang masih tersisa di piring? Makanya di piring kadang diambil juga seret. Nah, dimakan. Habiskan semua. Itu juga menunjukkan ketawaduan nih Kanjeng Nabi. Kalau ngendiko sinten Anas, wakolalan ngendiko sinten Kanjeng Nabi, ngendiko ngeten. Ida sakotot ing dalem nalikane jatuh. Apa lukmatu ahadikum puluane suapane salah si jenis sira kabeh. falyumit mongko becik membuang sopo ahadukum mongko becik membuang sopo ahadukum anha sangking luqmah al-adha ing kotoran al-adha ing kotoran. Wal yakul halan becik mangan sopo ahadukum ing luqmah lan becik mangan sopo ahadukum ing luqmah wala yadaha lan ojo ninggal sopo ahadukum ing luqmah wala yadaha lan ojo ninggal sopo ahadukum ing luqmah lisyaitoni kanggu setan lisyaitoni kanggu setan niki. Jadi kalau makanan terjatuh jangan gengsi untuk diambil, diambil saja kotorannya dibuang lalu dimakan. Niki tidak apa-apa kotoran dibuang, jangan biarkan itu untuk setan. Hanya Nabi dawuh ngeten kok mesti ikuti wae. Biasanya orang itu jijik enggak ketika makanan jatuh untuk mengambil? Ya, gengsi enggak? Gengsi, apalagi di depan banyak orang. Gengsi enggak itu? Gengsi. Untuk menghilangkan rasa gengsi itu loh. Biar sampean enggak punya sifat sombong, enggak punya sifat angkuh, tapi punya sifat rendah hati, ambil saja. Demi untuk mengalahkan nafsu, mengalahkan keangkuhan. Iya. Mengalahkan kesombongan. Diambil saja, dimakan. Walaupun banyak orang, tidak apa-apa. Iki dawuhe Kanjeng Nabi kok wal yakulha. Jangan biarkan untuk setan. Selama masih bisa diambil, diambil. Kadang gengsi kita. Jatuh langsung didek bisa. Iya kan? Ada orang yang demikian. Jatuh langsung didek bisa. Kalau masih bisa diambil, diambil. Es krimnya jatuh, numpuk. Pluk, gitu nih. Yang bawah jangan diambil. Yang atas yang enggak kotor, diambil. Ngoten lho nggih. Jangan biarkan itu untuk setan. Wa amaro lan perintah sinten Kanjeng Nabi, ini juga nunjukaken betapa Kanjeng Nabi itu sangat hemat. Ya, jangan boros. Jangan boros, hemat, juga sangat perhatian terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan sia-sia. Wala wa amaro lan perintah sinten Kanjeng Nabi. Antu selata ing yen to dijilati. Ayo sok di mana nih? Lamun. Ing yen to dijilati. Apa alkos atu mangkok? Apa alkos atu mangkok? Ya duduk mangkok pos A ini. Tidak cuma mangkok. Jadi pos A itu naik cara saman apa saya? Mangan bareng-bareng itu. Lengser. Ya, lengser ini. Apa kalau pos A itu lengser? Bergani ini cukup untuk 10 orang mangan. Ya tidak mangkok. Apa mangkok gede? Ini lengser. Ini. Cukup untuk makan berapa orang? 10 orang. Itu namanya pos A. Lengser. Nek sofah itu piring, tapi cukup untuk 5 orang. Berarti piring wong arep gede-gede ya. Apa kemungkinan mereka makannya selalu bersama? Kemungkinan demikian. Nek sofah itu apa namanya? Mananya? Sofah itu piring, sihaf piring, tapi yang dimaksud piring yang muat untuk 5 orang. Tapi kalau kosah untuk berapa? 10 orang itu bentene. Kanjeng Nabi merintah kita untuk menjilati mangkok. Hah? Biasanya sama malu ya. Apalagi prasmanan banyak. Apanya ada yang ngewasi. Gitu, nih. Nah, yang ngewasi wedok bisa bingung. Ya. Geng sini pol metu. Gua ya. Serausa ini barokah. Ya toh. Makan saja. Sampai habis nggak tersisa. Iku aslinya ngono. Nek disuguhi sama ini. Ya. Yang dipiring sampean habiskan, jangan ada sisa di situ, jangan disisakan sama sekali, habis nus. Sampeyan diaren rakus beno, saya gak niat rakus, iki niat ngalap berkah ngono. Gak masalah. Wah, ini gak tau mangan apa kira lho. Beda pandangan toh. Ya, kita kepinginnya itu dapat barokah nuruti dawe Kanjeng Nabi, dhek ngomong jere nek gak tau mangan. Iki delok wong desa gak tau mangan enak. Sketok sih. Ngono jere. Ini benten sudut pandangnya. Kita sudut pandangnya ngikuti dawe Kanjeng Nabi. Nanti itu kalau enggak sampean makan, biasanya orang enggak mau makan. Wong itu sisa sampean. Jerare pondok sapa arep sisane kucing jere. Maksudnya itu ojo nyisano panganan gitu. Mergane gak ono sing gelem makan kecuali sampean sendiri, biasanya demikian. Kita enggak boleh merasa jijik ya dengan sisa mukmin itu. Mergane su'rul mukmin barokah. Sisa orang mukmin, sisa minumannya itu berkah. Tapi kita biasanya gilo. Padahal itu membawa berkah. Su'rul mukmin, seluruh mukmin itu. Nggih. Mukminah piye padha wae, ngoten. Lanang wedok padha-padha wong sing iman sama saja. Kala ngoten nggih. Jadi kan orang biasanya gengsi jilati ngoten nggih. Kalau enggak dijilati langsung ya, enggak langsung dijilati ngeten ya. Diambil dengan menggunakan tangan, jari lho dijilati. Ngoten lho, ya kok langsung dijilati. Ya sampean tega ya monggo lah. Diminum gini serot. Iya. Sisa yang dilengser diminum. Serot. Wah. Kala usnare mondok yo wae ngene iku. Kala fa innakum la tadruna. Kalau saya punya teman itu mang koboane apa namanya tangan itu diombe klek. Mboy. Apa kok ngono ya ora ngerti. Iku tadi jeke kepengin ngalap berkais ben ngerti piye. Fa innakum la tadruna. Koboan ya, kalau koboan itu buat apa namanya? Wiji iku. Diombe wis. Sing ngobok sapa iku? Kiai-kiai ngarep. Wah, ombe wae ngono. Kala nek sampean gila. Dia enggak gila, enggak lihat gila nih, lihat apa nih? Barokahnya. Makanya enggak ada sisi gila. Sama ketika Gusmi ketemu perempuan yang dilihat cuma darah dan tulang. Ya, enggak ada yang cantik kalau gitu. Iya kan? Iya. Sampean tahu perempuan jalan, ketoknya tapi tengkorak, lari enggak sampean? Ya lari. Katen delok piye wong ketoknya tengkorak jalan itu. Walaupun diceluk ya malah lari sampean. Dikejar ya malah tambah banter. Mergane ketok ira mau tengkorak. Ya semacam itu beda sudut pandang kita. Fainakum la tadruna. Fainakum krono seduni sira kabeh. Gus Dur itu kalau makan gitu, Gus Dur itu. Kalau di pondok itu mangane paling kari dhewe, mergane sisa-sisa itu dhewe sing paling entekno. Sot-sot, no. Yang paling koret-koret itu Gus Dur senengane nang pondok. Masih sisa ya klokop ngaten ya. Masih sisa kuahnya. Nah, itu Gus Dur itu demikian waktu mondok. Gala fa innakum krono seduni sira kabeh. Iku la tadruna ora weruh sapa sira kabeh. Fi ayyi ta'amikum. Iku ing dalem endine panganan sira kabeh. Fi ayyi ta'amikum iku ing dalem endine panganan sira kabeh al barokatu utawi barokah. Gak usah gengsi ya sampean makan menggunakan tangan. Kalau gak bisa pakai garpu ya jangan pakai garpu. Kayak iso pakai sumpit iku ya ojo ngomong pakai sumpit. War gak kene-kene kutah kabeh. Gak usah gengsi, Pak, ini saya gak bisa pakai ini. Ngono wae. Kangelan menggunakan sendok ya menggunakan tangan dong, kita punya tangan kok nggih. Dadi ngoten ya. Kala menggunakan tangan lebih bebas kan ya. Dan juga kita bisa tahu teksturnya itu nanti keras apa anu. Oh, iki langsung krokot iki ngono. Nek keras itu butuh kekuatan kan ngoten. Juga bisa tahu kita panas apa ndak. Kan ya? Itu sebenarnya gitu. Selama iso sambung ojo menggunakan dhamir mutasil, ojo menggunakan dhamir munfasil jar alfiyah. Waduh. Kala iku dalile sebagian kiai sing gak gelem menggunakan sendok. Kenapa nggak pakai sendok? Ya, karena selama boleh mutasil, nggak boleh munfasil, jadi Alfiyah. Kalau, no. Wa innakum la tadruna. Fi ayyi ta'amikum al-barakah. Gak ngerti barokah nang ndi. Rawahu Muslimun. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ani Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ngendi kau sinten Kanjeng Nabi? Ma ba'atha orang ngutus sinten Allahu Allah. Ma ba'atha orang ngutus sinten Allahu Allah nabiyan ing nabi illa ro'a kecuali mengembalakan sopo nabi illa ro'a kecuali mengembalakan sopo nabi al-ghanama ing kambing al-ghanama ing kambing. Allah tidak mengutus nabi kecuali pernah mengembalakan kambing. Kemarin sudah kita bahas nih sebagai bentuk ketawaduan juga. Jadi nabi sebagai seorang pembawa syariat risalah tidak ada salahnya bekerja. Ya kan? Tidak ada salahnya bekerja, karena bekerja itu tidaklah menghilangkan kemuliaan seseorang. Jangan gengsi sampean pergi ke pasar. Gak usah. Santri nanti kerja jangan gengsi. Kerja apapun. Ini santri orang gengsi-gengsian. Kerja apa aja jalan gitu. Yang penting halal kan gitu. Zaman rosan dulu SSC zaman. Kerja gak usah ndelok ese sak sarjana siji loro telu ora usah. Sing penting halal ya toh. Nek sen ndelok wah iki sarjana kok kate mengembalakan kambing, opo salah wong kambing Kanjeng Nabi yo mengembalakan kambing. Daripada nanti gak kerja nganggur wae sentai karo bojone sak. Turu wae. Ngelu wae sak. Nah, insya Allah gampang kape nanti ya. Kala ma ba'athallahu nabiyan ila ro'al ghanam. Kala ngendika sapa ashabuhu. Sapa piro-piro sahabat Kanjeng Nabi. Kita punya teman di pondok itu banyak, tidak pernah itu mereka bekerja. Nang omah ya iso kape kerja di lalai. Yang busing buka toko, yang busing opo-opo, tukang belai apa jenenge? Ayam ngoten iki kok ya di lalai ya iso dhewe-dhewe. Ya, pekerjaan sing ngatur pangeran, rezeki sing ngatur pangeran. Pokoke tugas kita sekarang ngaji, belajar tenanan, engko menek masalah dunyo katut dhewe ngono. Nek sing gak katut iku ngajine. Mergane otomatis wong itu pasti punya pikiran kerja pasti itu. Karena ini kayak insting gitu. Nek kawin kan Suyuti, entuk rong minggu telung minggu wis mikir, mikir berambang. Gitu. Rambangi, bawangi, beras, itu harus mikir. Itu otomatis, orang harus dikongkon, orang harus diseneni. Mesti mikir, ya kan? Tapi nek ngaji, itu gak iso. Bukan watak manusia itu kok kepingin ngaji, itu wataknya. Jadi ini watak yang semacam itu harus dilatih. Kan? Maka ya kudu, mumpung nang pondok ini ditenani ngaji ini. Gala, sebagai konten yang niku lali. Jadi sudah pengalaman ya kita itu mondok wis bolak-balik. Jadi santri tidak perlu berkecil hati, ya. Santri pasti akan bisa berkiprah di masyarakat. Masalah ekonomi ora perlu kate mikir, ya. Zaman kok ngaji sing tenanan nang omah, wis gampang kabeh. Gala ngendika sapa ashabuhu pira-pira sahabate Kanjeng Nabi wa anta? Wa antalan utawi panjenengan iku yo mengembala kambing ya Rasulullah. Iki wantai mubtada khabar iki wa. Kala ngendika sinten Kanjeng Nabi, "Na'am, iya. Kuntu ana sapa ingsun. Iku ar'aha mengembalakan sapa ingsun. Ala kororito ing atase pira-pira kirot untuk beberapa kirot li ahli Makata kang kadui ahli Mekah. Jadi saya mengembalakan kambing supaya dapat buruan beberapa kirot bagi ahli Mekah. Mana mana nih? Kala rawahu ngriwayataken ing hadis sapa al-Bukhari yu Imam Bukhari. Wa anhu lan saking Kanjeng Nabi ini nunjukkan kewatawaduane Kanjeng Nabi. Sebagai seorang nabi, beliau tidak gengsi untuk bekerja mengembalakan kambing. Jadi enggak usah gengsi le. Jadi seorang tokoh nanti membenahi pagar sendiri, nyapu sendiri, enggak usah gengsi. membawa belanjaan sendiri, nah, kalau ketepatan di pasar sendiri misalnya, ya enggak masalah. Oh, ini barang-barang kita, ya. Enggak usah gengsi. Pakai mobil jelek, jangan gengsi. Enggak masalah. Sepeda, ya enggak masalah. Saono nih, urip nih, nggih. Ono nih, iki ya wis tinggu iki. Ngoten niku, ora usah kate muluk-muluk hidup nih. Wanhu lan saking Abi Hurairah ani Nabi, saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, kala ngendika sinen Kanjeng Nabi, lau du'aitu lamun diundang sapa ingsun. Ila kuroin marang kuro. Ila kuroin marang kuro. Kuro itu antara lutut dan betis, itu namanya kuro. Ya. Jadi antara lutut dan betis itu kuro. Kalau saya diundang untuk makan kuro antara lutut dan betis tulang, ya. Audiroin utawa diro. Audiroin utawa diro. Diro itu ini lengan, ya, berarti yang depan lengannya. Audiro in utawa diro la ajab tu mongko nyembadani sapa ingsun. La ajab tu mongko nyembadani sapa ingsun. La ajab tu mongko nyembadani sapa ingsun. Jadi kuro itu daerah antara lutut dan betis. Berarti sangat sedikit apa enggak nih? Sangat sedikit. Paham ya? Antara lutut dan betis itu berapa sih? Apa namanya? KCI. Kan sedikit banget. Ya. Kaki kan ada betis. Kalau kaki itu ya kalau kambing yang belakang. Gitu. Itu. Ya antara lutut dan betis. Sangat kecil enggak? Sedikit enggak nih? Sedikit sekali. Walaupun Kanjeng Nabi diundang untuk makan perkara sidik. Datang Kanjeng Nabi. Datang Kanjeng Nabi sebagai bentuk tawadu. Diundang Zak, nengok masak, apa? Ngopi. Ah, ngopi ngundang aku loh, orang ngoten Kanjeng Nabi. Di sembadani walaupun cuma kopi lah ajab tu. Walau uhdia lan lamun di hadiah no ilaya marang ingsun. Apa diraun apa dira. Au kuraun utawa kura. Lakobil tu mongko yakinin rimo sapa ingsun. Lakobil tu mongko yakinin rimo sapa ingsun. Tawadhu Kanjeng Nabi. Dihadiahi tiro karo kuro, diterima sama Kanjeng Nabi. Apapun Kanjeng Nabi kalau dikasih orang diterima. Menyenangkan orang yang memberi. Cuman kalau dikasih sesuatu jangan ditolak. Kecuali ketok haram loh ya. Jangan ditolak. Walaupun cuma satu buah kurma, satu permen. Permen makruh ditolak. Minyak wangi juga makruh ditolak. Minyak wangi enggak? Ya langsung kayak iwai, harus ditolak. Makruh permen karena minyak. Manisan, pokok manisan itu ditolak hukumnya. Makruh. Kecuali nek nerimone ono fitnah. Kang Suyuti dikai anu. Ha, Suyutiyah. Betul iki ngene. Rawahu ngretaken ing hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari. Wa Anas bin lan saking Anas radhiyallahu anhu kala ngendika sinten Anas. Kanat ono opo nakotu Rasulillah untoni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rupane al adba'u unto adba. Jadi untanya Kanjeng Nabi dikasih nama adba. Nama ini adba, nama nanya apa ini adba. Jadi apa-apa ini dikasih nama. Mobil, kok sampean punya mobil kasih nama. Sepeda motor kasih nama. Ropingi, oh bisa mulai jenengi. Hah? Jenengi dhewe. Ngono apa ngono ya. Hah? Ya Kanjeng Nabi ngoten niku. Jadi apa onta kasih nama, kuda kasih nama, pedang kasih nama. Kanjeng Nabi pedang-pedangnya kasih nama. Adab wonten. Dzulfiqar ya wonten niku kasih nama-nama. Enggak alam pun apa istilahnya. Ya kita niru Kanjeng Nabi nanti punya mobil kasih nama. Abuya Said Muhammad niku punya mobil berapa? 30 atau berapa? Abu ya Said Muhammad itu ndak ngaji tok. Wis dicetak sugih ya sugih. Dihitung karo guru kula. Pas nganggur-nganggur ndek ya. Pas apa jenenge? Joko bobo dihitung satu. 30 wis. Ma baina bis wa opo sembarang. Bis yo ono. Ngateni. Wis dikai bis barang tuku kadang mboten tuku dikai wong. Ana wong mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Kono. Muhammad Alawi kate murid-murid karo ziarah aku kayak ana mobil. Kita kok wonge wong Kanjeng Nabi sing dawuhan. Bawa bis nang aku ya. Niki Abu ya, bis kang jenengan. Kok iso piye? Lah kula dimimpeni ketemu Kanjeng Nabi, jenengan terus badhe ziarah teng makame Kanjeng Nabi. Kula dikekeken nyukani jenengan bis. Ah ya wis rene. Wah, tenang wae. Enak pol tadi. Ya, itulah. Cucu Rasulullah ya. Kadang gitu sampai 30 itu ada namanya semua. Mau kasih nama satu. Masyaallah. Kalau sampean kating ke nama randu kuwi. Masa sampe wong kate dijenengi le. Kalau kanat iku latus baku ora dikalahno apa nakotu Rasulillah. Jadi gak bisa dikalahkan ini. Kencang larinya. Aulatakadu utawa ora park-park. Dawe aulatakadu utawa ora park-park apa nakoh ikutus baku dikalahno apa nakoh. Dibalap itu dikalahno. Saking banter ya. Faja'a mongko teko sapa Arabiyun wong desa. Ala qaudin ing atase unta. Unta sik perawan. Oh, ana unta perawan barang. Ala qaudin ing atase unta perawan. Dadi unta yang masih perawan ya. Gadis. Bener. Ini unta masih gadis ya. Maksudnya belum pernah dirabeni sama itu. Sama lagi itu belum pernah. Berarti masih muda enggak ini? Muda ini masih muda, muda sekali. Jadi mulai kecil sudah perawan sampai layak ditunggangi. Kecil kan? Layak ditunggangi, baru layak ditunggangi. Ini kaud namanya. Lahu kang kadhi arabi. Fasabaqoha mongko mengalahkan. Fasabaqoha mongko mengalahkan ya. Mongko mengalahkan apa sapa iku jenenge qaud ing iku nakoh nakote Rasulullah. Maruno ana wong Arabi datang membawa unta yang masih gadis. Kok gak pas ya unta gadis itu. Unta yang masih belia kecil ya. Ternyata ini bisa mengalahkan untanya Kanjeng Nabi. Wah ini. Fasakko mongko berat apa dalika mengkono-mengkono. Iya. Kalai unta. Berat. Apa dalika mengkono-mengkono kalai unta alal muslimina ing atase pira-pira Islam. Hatta arafahu singgo weruh. Sinten Kanjeng Nabi ing iki perasaan berat ini. Orang Islam melihat untanya Kanjeng Nabi terkalahkan dengan unta yang masih belia, masih kecil. Merasa berat kok iso ya untuk Kanjeng Nabi kalah susah mereka. Ya wis sing dikelan nontone sih dan Kanjeng Nabi susah wis. Kanjeng Nabi tahu kalau sahabat itu susah. Kanjeng Nabi enggak marah ketika ontanya ini dikalahkan oleh orang Arabi, padahal orang Arabi itu enggak status sosial bisa dikatakan enggak punya. Ya, wong desa yang tidak punya etika biasanya demikian. Itu ngalahno untone Kanjeng Nabi, rojo bisa dikatakan demikian. Bahkan rojone rojo, wong saling mulia sak dunya. Kanjeng Nabi enggak marah, itu tawadhu Kanjeng Nabi. Ya. Mengakui kekalahan. Ini wong sombong enggak kira mengakui kekalahan. Ini tadi nek sampean lomba nek kalah, ya ucapkan selamat pada yang menang ya. Jangan mengembosi. Saya tidak akan menerima kekalahan ini. Wah. Saja kayak ngono. Saya tidak mengakui ini. Wah, ada kecurangan ini pasti. Wah, sombong banget ini. Kanjeng Nabi mboten. Kanjeng Nabi dawuh ngeten lho, faqala mongkon ngendika sinten Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi enggak marah. Hakun iku hak Allahi ing atase Allah. Alla yartafi'a utawi yen to ora luhur, ora tinggi apa syai'un sesuatu. Minat dunya kang saking dunya, dunya lho, dunya nih. Minat dunya kang saking dunya illa wadu'ahu, kecuali merendahkan sinten Allah ing syai'. Illa wadu'ahu, kecuali merendahkan sinten Allah ing syai'. Gitu? Kanjeng Nabi dawuh ngeten, masalah dunya nih, hak bagi Allah. Bahwa sesuatu yang sifatnya duniawi ketika sudah mencapai tingkat yang tertinggi, pasti sama Allah akan diturunkan. Paham nomor ini? Jadi barang duniawi itu kalau sudah mencapai puncaknya, pasti diturunkan sama Allah. Ini duniawi. Ini duniawi ngoten. Ini Johan. Renang. Wah, menang renang. Seperti torpedo. Wos. Ya. Ketika sudah mencapai puncaknya nanti, pasti dikalahkan oleh yang lain. Iya enggak? Pasti itu. Pasti. Itu nek duniawi ngoten. Kalau sudah sampai puncak, sama Allah diturunkan. Untone Kanjeng Nabi, enggak ada yang mengalahkan. Tapi lama-kelamaan akan ada yang mengalahkan. Karena sudah ketika orang sampai pada puncak, pasti turun enggak Kang Suyuti? Pasti turun. Lapun undur toh. Iya kan? Nah itulah. Ini kayak dikatakan sunatullah. Wong jadi presiden. Masa presiden toh kan enggak? Turun. Mari. Duniawi kan? Nah semuanya juga begitu. Jabatan itu demikian. Moga-moga mudun. Itu ya duniawi. Itu hak Allah. Dala, maka kita tidak perlu susah. Dan ini merupakan bentuk tashid. Tashid itu mendorong supaya kita itu enggak suka dunia. Karena apa? Barang dunia itu nek mencapai puncaknya pasti akan turun. Ya. Jenengan punya apa namanya tim yang menang terus. Masa menang terus lah? Ora mungkin. Nek wis mencapai puncaknya pasti turun itu. Pasti. Karena apa? Tim-tim lain berusaha untuk mengalahkan dia. Dan ini kalau sombong, terus mari ngono apa namanya, merasa paling baik, tidak bisa introspeksi diri, meremehkan tim lawan, bisa-bisa kalah. Ya kan? Nah, itu. Ya, wis itu sudah. Itu sunatullah demikian. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari. Babu tahrimil kibri utawi kikubab nerangno hal ngaromno sombong wal ijabilan membanggakan diri. Jadi kalau kibir itu meremehkan orang lain, itu jenenge kibir, meremehkan orang lain, menganggap hina orang lain, itu namanya kibir. Kalau ijab itu melihat dirinya sendiri dengan mata kesempurnaan, mata bangga. Aku kan, kowe kok iso nendang koyo ngono sampai gawangi jebol. Oh. Sikilku kan, ngono. Dhewe ngompen lon kakiku. Iki jenenge sombong, bangga. Kalau dia mau melihat bahwa itu semua merupakan pemberian Allah, ini enggak sombong. Bukan kibir namanya. Bukan ijab namanya. Jadi ijab itu cuma melihat dirinya sendiri yang punya potensi, yang punya kekuatan untuk melakukan hal itu. Kalau kita melihat ini merupakan perbuatan Allah, kita nggak akan ijab. Karena kita tahu ini bukan perbuatan saya. Ini yang menjalankan adalah Allah Ta'ala. Mbak mungkin ijab nanti. Oh, enggak boleh ya, haram, sombong, enggak boleh. Bangga diri juga hukumnya haram. Kalau baik itu berkaitan dengan masalah keilmuan atau kesolehan. Ijab itu enggak boleh. Ya. Ya Zak, paham. Delok konco-konco nih. Wah, sing es loro aku doy. Umpamanya, liane opo-opo, ya cilik-cilik, kerucil-kerucil, umpamanya. Ini enggak boleh. Walaupun secara keilmuan tinggi, tapi enggak boleh demikian. Bangga, itu enggak boleh. Karena semuanya itu yang memberikan adalah Allah Ta'ala. Apa ini harta, ya buatan harta. Kala ngendika sinten Allah Ta'ala tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Tilkad darul akhiratu utawi mengkono-mengkono omah akhirat. Iku naj'aluha ndadekno sapa ingsun ing darul akhirat. Iku naj'aluha ndadekno sapa ingsun ing darul akhirat lilladzina marang wong akeh. Lilladzina marang wong akeh la yuriduna kang ora ngarepno sapa alladzina uluwan ing kesombongan. Uluwan ing kesombongan fil ardi ing dalam bumi. Oma akhirat itu untuk orang-orang yang tidak menginginkan sombong di muka bumi. Sombong kepada Allah kufur, kufur langsung. Mergane dia tidak mau taat kepada Allah, tidak mau menerima perintah Allah. Dan alamat orang sombong ini tidak mau menerima mau'idzah. Tidak mau menerima nasihat, tidak bisa diarahkan. Ini alamat orang sombong. Wala fasadan lan ora kerusakan. Mana nih kerusakan? Ngelakoni kemaksiatan. Itu jenis kerusakan. Juga mendorong orang untuk melakukan kemaksiatan, itu namanya fasad. Wal akibatu utai pungkasan kang bagus. Wal akibatu utawi pungkasan kang bagus iku lil muttaqina kaduwe pira-pira wong kang takwa. Wallahu alam. Ya Rabbana darafna bi anna naqdarafna wa annana asrafna ala asrafna فاتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى عند الحمد وآله والصحب عدد تشي الصحب الحمد لله في البدر والثناء هذه النار دار الله وفيها عباد الله أمرها يا ربي بجارك يا رسول الله هذه النار دار الله وفيها عباد الله أمرها يا ربي بجارك يا رسول الله هذه النار دار الله وفيها عباد الله أمرها يا ربي بجارك يا رسول الله الفاتحة Oh.